يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأوطاني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر anugerah keridhaan

solehan amu solehan nabat insyaallah taala kami ini hadirin hadirat tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan Jumat malam Sabtu zikir akbar jalalah baca ya Allah sebanyak 500 kali kita terus membiasakan gemuruhnya nama Allah subhanahu wa ta'ala di wilayah-wilayah kita karena sudah terus nama-nama orang-orang yang dimurkai Allah selalu dilulukan dan digemuruhkan kita angkat keagungan nama Allah yang paling berhak dimuliakan dari semua nama agar bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin ini gemuruh dengan keagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir akbar akan diadakan pada malam Sabtu di Masjid Jami Al-Husna Jalan Bintara 8 Bintara Bekasi Barat. Dan setelah itu pada malam Ahad, malam Minggu tabligh akbar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ziarah kubur di Musala Nurul Ikhlas jam 20.00 Jalan Penggilingan Cakung Jakarta Timur. Dan setelah itu berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dan kita akan terus berusaha untuk memakmurkan keagungan nama Allah dan Rasul. Amin. Allahumma amin. Demikian hadirin hadirat dilanjutkan dengan kesidahan penutup. Acara masih berlanjut sampai doa penutup. Yang mempunyai waktu untuk duduk, tidak ada kesibukan duduk karena malaikat masih terus mendoakan kita sampai majlis berakhir. Yeah. Pertama yang saya sarankan, Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah ibunda orang-orang yang mukmin. Semoga Allah menjadikan putri mulia ini. Amin. Allah bersama Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, dan semoga ditenangkan jiwanya sebagaimana kesucian hati Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Semoga putri salehah yang menjadi kebanggaan ayah bundanya dunia dan akhirat. Dibacakan Fatihah. Di sini banyak tertulis, tidak bisa saya sebut semuanya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Yang akan menikah diberi kesuksesan oleh Allah. Yang akan melamar pekerjaan akan diberi kesuksesan. Agar diberi kesuksesan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang berbuat dilimpahi pengampunan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kita ucapkan terima kasih sama tamu kita, Ustaz Sigurilah, terima kasih atas kunjungannya, dan juga sampaikan salam kepada Gubernur Jawa Barat yang mendukung penuh kedatangan guru mulia kita di Muhtaka Ulama. Dan juga kita memuliakan semua tamu-tamu ini di sisi kita semua yang hadir, dan juga khususnya dari personil RASFM yang meliput langsung acara ini. Bisa didengar dan disampaikan oleh muslim-muslimat semua dari Pahir Rahmat dan Kepulauan. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doa pun untuk bulan Nabi Mustafa yang fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ihdina fi man hadayta. Allah'a emanet olun.